أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ketika sang raja mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan, orang-orang hebat di negeri Mesir, ketika itu dikumpulkan untuk mentakwil, mentafsir mimpi apa yang dialami oleh sang raja melihat 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus, 7 ladang yang subur, bagus, hijau, buahnya bagus, memakan 7 ladang yang kering, tidak ada apa-apanya. Maka dijawablah oleh para ilmuwan ketika itu di zamannya. Mereka mengatakan mimpi ini adalah adghathu ahlam, mimpi yang tidak ada maknanya, tidak ada ta'wilnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadza jazmun minhu bima la ya'lamun. Ini merupakan jazm dari mereka, dari apa yang mereka tidak mengetahui. Mereka memutuskan yang enggak tahu, ini mimpi-mimpi biasa, mimpi-mimpi yang ya kebawa kepikiran atau tidak ada ta'wilnya, tidak ada manfaatnya. Sehingga enggak perlu khawatir wahai sang raja. Wa ta'adhar minhum bima laysa bi'udhrin. Mereka mencari-cari alasan yang itu sebenarnya bukan alasan. Tumaqalu, kemudian mereka mengatakan, wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Kami tidak mengetahui ilmu tentang ta'wil mimpi. La nu'abbiru ila ru'ya. Wa amal ahlam latiya min syaitan wa min hadithin nafs fa innaha la nu'abbiruha. Kami ini tidak mengetahui, tidak mentabir kecuali ru'ya. Ru'ya itu melihat mimpi yang ada maknanya. Kalau ahlam tidak ada maknanya. Wa amal ahlam, adapun ahlam tetap kalau bahasa Indonesia artinya mimpi. Hiya minasyaitan, kata mereka, kata pemuka-pemuka kaumnya, orang-orang pintar ketika itu di zaman rajanya. Raja Nabi Yusuf alaihissalam di negeri Mesir, ahlam itu dari syaitan atau dari pikiran jiwa. Innala nu'abbiruha, sungguhnya kami tidak bisa mentakwilnya, mentakbirnya, mengibaratkannya. Ya memang dasarnya mereka enggak bisa. Ayyamu bainal jahal wal jazm bi anna adghathu ahlam wal hijab bin nafs. Sehingga kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, mereka mengumpulkan antara sifat bodoh mereka wal jazm dan memastikan bahwasanya apa yang dialami oleh sang raja adalah adghatu ahlam, mimpi yang tidak ada manfaatnya, mimpi yang tidak ada gunanya, kebawa-bawa pikiran saja, ditambah i'jab bin nafs, mereka ujub dengan diri-diri mereka sendiri. Ujubnya dari segi apa? Ujubnya, sombongnya dari segi bihaitsu innahum lam yaqulu lana alam bitawiliha. Kami enggak tahu ya takwil mimpi itu. Ya. Mereka langsung mengatakan apa? Qalu adghatu ahlam. Ya, yang harusnya mereka mengatakan kami tidak mengetahui. Tapi karena merasa pintar, merasa punya ilmu, merasa hebat, merasa ditokohkan, langsung ini mah naam mimpi-mimpi yang gak ada gunanya. Jadi seolah-olah dia paham gak ada gunanya nih, kan langsung diponis seperti itu. Wahada minal umur lati la tambagil ahli din wal hujjah wal hijjah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak sepantasnya bagi orang yang berilmu menjawab seperti ini. Ya, harusnya dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, makanya kadang orang-orang yang mengaku ilmu itu kesombongannya di situ. Mengaku memiliki ilmu, tapi ketika ditanya langsung jawab padahal tidak seperti itu. Yang seharusnya adab seorang ketika dia tidak tahu, Allahu a'lam, udah selesai, beres. Ya, beres, selesai. Ketika dia mengatakan saya tidak tahu, saya enggak paham, Allahu a'lam, selesai. Jangan dia jawab asbun, asal bunyi aja. Adghatu ahlam, dia jawab seolah-olah dia merasa tahu, seolah-olah ilmunya sudah dikuasai oleh dirinya, padahal salah, ngawur jawabannya, mengada-ngada. Inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, i'jab bin nafs, ujub, merasa pintar akhirnya jawabnya sembarangan padahal salah. Yang seharusnya dia bilang Allahu a'lam, udah selesai, saya enggak tahu, Allahu a'lam, beres, selesai perkaranya. Wa hadza aidan min lulfil Nabi Yusuf alaihi salam. Ini juga termasuk rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna law 'abbaraha ibtidaan qabla an ya'rid 'ala al-mala' min qawmi wa 'ulama'ihim wa yajizu 'anhum 'anha lam yakun laha dhalikal mawqi'. Ini juga ada rahasia yang tersembunyi di balik apa yang diucapkan oleh orang-orang pintar di zamannya, di zaman raja Mesir ketika itu. Rahasianya adalah kalaulah seandainya langsung dijawab, ditakbir, ditafsirkan mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, mimpinya sang raja, qabla ya'rid 'alal mala' min qawmi wa 'ulama'i, sebelum ditanyakan kepada ulama atau orang-orang pintar di zamannya, fayajazula anha, mereka pun tidak bisa, lam yakun laha dzalikal mauqi', maka tidak akan sampai kepada Nabi Yusuf. Walakin lamma aradaha alaihim fa ajazu 'anil jawab, Akan tapi tatkala mereka tidak faham, tidak tahu, lemah, tidak bisa jawab, maka al-Malik muhtamman laha ghayah. Dan sang raja memang sangat-sangat pengen ingin tahu tentang mimpi tersebut, apa sih takwilnya, apa sih tafsirnya, apa maknanya dari mimpi ini, jangan-jangan. Waqa'at indahum mawqi'an aziman wahad nazir izharullah fadl adam alal malaikat bil ilm. Ini permisalan ini sama saja seperti permisalan terutama Adam alaih salatu wassalam yang Allah tampakkan keilmuan Adam, keutamaan Adam alal malaikah dibanding dengan para malaikat dengan ilmu. Ba'daan asba'daan sa'alahum falam ya'lam. Setelah Allah bertanya kepada para malaikat, ya, tetapi para malaikat tidak mengetahui. Dan bertanya kepada Adam, maka Adam mengetahui. Fa'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam seluruhnya. Fa'asala bidzalika ziyadah wa fadl. Dan dari sinilah terlihat ziyadah, ada kelebihan, tambahan ilmu, keutamaan. Wa kama yadhhar fadl afdal khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah. Sama seperti Nabi Muhammad nanti di hari kiamat tentang masalah syafaat. Allah tampakkan, tanya kepada Adam, enggak tahu, nanya kepada Nuh, enggak tahu. Tanya kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Nanya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mereka seluruhnya uzur. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat. Ana laha. Fayashfa fi jami'il khalq, maka Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Wa ana zalikal maqam mahmud. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan maqam al-mahmud alladhi yughbitu bil awwalun wal akhirun. Yang ghibtah, iri ini ya, bukan iri hasad, ya, seluruh makhluk pengen dapatkan hal ini. Subhana man khafiyat al-tawafu wa dhaqqat isaluh al-bir wal ihsan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahasia dibalik itu semua. Nah, sangat besar al-ihsan wal-bir ilikhwas asfiyai wa awliyai yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, pada pilihan-pilihannya, wali-walinya. Nah, ini orang-orang khusus yang Allah pilih. Beda kalau orang-orang khusus yang manusia pilih. Paham gak? Ya, kadang ada orang berbangga, saya punya grup WA khusus. Itu manusia. Tapi kalau orang khusus yang Allah pilih, beda lagi. Ya, ada grup khawas, ada grup orang-orang khusus misalnya. Ya, itu manusia, bisa tergelincir, bisa tersesat, bisa ujub, bisa kibar gitu. Tapi orang-orang khusus yang Allah pilih, beda lagi. Nah, wa qala alladziina ja'a minhumā, maka berkatalah salah satu ya dari dua penghuni penjara yang diselamatkan itu, berkata kepada sang raja. Nah, ini baru ngomong, padahal sebelumnya sudah dipesan oleh siapa? Nabi Yusuf. Wa alladzi ra'anna ya'sul khamra wa alladzi awsahu Yusuf yadhkuruhu 'inda rabbih. Ya, orang ini adalah yang memeras khamar, yang diwasiatkan oleh Nabi Yusuf untuk menyebutkan kisah Nabi Yusuf kepada sang raja. Baru ingat sekarang, wadzakara ba'da umma. Baru ingat pada Nabi Yusuf. Wama jara lahu fi ta'biri li ru'yahuma. Dan dari apa yang dialami oleh orang ini dalam mentakbirkan apa mimpinya, karena dia mimpi ketika itu apa mimpi apa ini arani asiru khamra, memeras khamr, maksudnya apa, menuangkan khamr kepada sang raja akan keluar, nggak mungkin dia ngeluarin menuangkan khamr dalam penjara raja. Ya, mawasahubi wa alim anna kafilu ta'bir hadhihi ar-ru'ya ba'da muddat min as-sinin, setelah bertahun-tahun lamanya. Kemarin berapa tahun? 7 tahun, ada yang mengatakan 3 sampai 9 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Nabi Yusuf di penjara. Faqala ana unabbi'ukum bita'wili farsilun. Maka orang ini mengatakan aku bisa memberikan kabar tentang tawilnya. Farsiluni, ya, utuslah aku kepada Nabi Yusuf untuk bertanya kepada tawil tersebut. Ya, karena yang mengetahui tawilnya adalah Nabi Yusuf yang sudah diajarkan oleh Allah, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat orang yang mentakbir ru'ya? Di antaranya apa? Berbuat ihsan. Yang kedua, mempunyai ilmu. Ya, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.